angan-angan genggam harapan kerap membayang rindu membentang. Hati terpikat mata melihat indahnya Ka'bah di kota Mekah. Bimbing kami teguh melangkah